إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayun ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita yaitu qa'idut tahdits min furuni mustalahil hadis. Kita masuk kepada pembahasan hal yajuzul ihtijaju fil ahkami bi jami'i ma fi hadhil kutub. Bolehkah berhujjah di dalam hukum dengan semua hadis yang ada dalam kitab-kitab yang telah kita sebutkan kemarin, itu seperti kitab Sunan Abu Daud, ya Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, demikian pula Mustadrak Hakim, Baihaqi dan yang lainnya. Fil ajwibatil fadilah ma nasuhu, disebutkan dalam kitab Al-Ajwibah Al-Fadilah, ya, di mana disebutkan di dalamnya hal yajuzul ihtijaju fil ahkami bi jami'i ma fi hadhil kutub min ghairi waqfatin wa nadharin am la. Wa 'ala tsani, fama wajhu tamyizi ma yajuzul ihtijaju bihi amma la yajuzul ihtijaju. Apakah boleh ya beralaskan di dalam hukum? Jadi dalam hukum bolehkah kita beralaskan kepada seluruh hadis-hadis dalam kitab-kitab tadi dengan tanpa memeriksanya kembali, apakah sahih atau tidak? Ya. Lalu kalau misalnya dikatakan tidak, artinya tidak boleh kita berhujjah atau beralasan dengan seluruh hadis-hadis yang ada dalam buku tersebut. Lalu apa? Ya, bagaimana memilah atau memilih apa yang boleh dijadikan hujjah dan apa yang tidak boleh? Maka ya penulis kitab Al-Ajwibah Al-Fadilah menjawab, la yajuzul ihtijaju fil ahkami bi kulli ma fil kutubil madhkurah wa amthaliha min ghairi ta'ammuqin yurshidu ila at-tamyiz lima marra annaha mushtamilatun 'ala as-sihhahi wal hisani wal dhi'af. Kata beliau, tidak boleh berhujjah beralasan dengan di dalam masalah hukum dengan semua hadis yang ada dalam kitab-kitab tersebut tanpa ya memperhatikan dan memilah di antara yang sahih dan yang dhaif. Kenapa? Kata beliau, karena di dalam ya kitab-kitab tersebut terdapat hadis yang sahih, hadis yang hasan dan hadis yang lemah. Fala budda min at-tamyiz baina as-sahih li dhatihi aw li ghairihi wal hasan li dhatihi aw li ghairihi fayuhtajju bih wa baina ad-dha'if bi aqsamihi fala yuhtajju bih. Maka harus, kata beliau, memilah antara yang sahih dengan yang lainnya, yang hasan li dhatihi dengan hasan li ghairihi, sahih li dhatihi dengan sahih li ghairihi. Demikian pula ya harus diketahui mana yang dhaif. Adapun yang sahih li dhati atau hasan li dhati dan maupun yang li ghairihi bisa dijadikan hujjah. Ya boleh kita beralasan dengannya. Adapun yang hadisnya lemah, maka tidak boleh kita jadikan alasan. Ya. Fa ya'khudhul hasan min madhanihi wal sahih min madhanihi. Maka hendaklah dia mengambil hadis yang hasan dari tempatnya dan sahih pun juga dari tempatnya. Wa yarji'u ila tasrihatin nuqad alladziina 'alaihimul i'timad. Dan hendaklah ia rujuk kepada pernyataan-pernyataan para ulama yang bisa dijadikan sandaran. Artinya, di dalam mensahihkan dan mendhaifkan pun juga hendaknya kita ya merujuk kepada para ulama. Jangan hanya sebatas mengandalkan akal pikiran kita. Ini berapa banyak orang yang mudah sekali mendhaifkan sebuah hadis hanya karena katanya ini bertentangan dengan Al-Quran tanpa merujuk pendapat para ulama. Berapa banyak orang yang mendhaifkan hadis hanya karena tidak sesuai dengan akal pikirannya, hanya karena ia tidak sesuai dengan ra'yunya, ya tanpa merujuk pada perkataan para ulama. Ini jelas ya akhi sebuah kesalahan yang fatal sekali. Wa yantaqidu bi nafsihi in kana ahlan lidzalik. Kalau dia punya keahlian, artinya dia telah menguasai ilmu hadis, ya, dan mengetahui jalan-jalan hadis dan memahami bagaimana menempatkan ya sebuah derajat hadis, silahkan dia yang menghukuminya. Apakah hadis itu sahih atau hadisnya dhaif? Ya. Fa illam yujad syai'un min dzalik tawaqqafa fi ma hunalik. Tapi kalau ternyata ya dia tidak memiliki keahlian, dia pun juga tidak menemukan perkataan ulama ya tentang ya ulama hadis tentang hadis tersebut, lebih baik dia tawakuf saja. Tawakuf dalam artian ya akhi diam, ya. Jangan dulu mengamalkan, jangan dulu meninggalkan. Kita tawakuf sambil terus mencari. Nah, ini kewajiban kita, terutama kita yang ya kurang paham tentang sebuah hadis, apakah hadis itu sahih atau dhaif. Ya, kalau kita tidak tahu hadis ini sahih atau dhaif, ya bagusnya diam aja deh. Jangan langsung kita sebarkan ke orang-orang atau bahkan langsung menghukumi dengan akal pikiran kita. Na'udzubillah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Baqi Syarh Alfiyatil Iraqi, "Man arada al-ihtijaja bi haditsin min as-sunan aw al-masanid in kana mutaahilan li ma'rifati ma yuhtaju bihi min ghairihi fala yahtaju bihi hatta yanzur fi ittisali isnadihi wa ahwali ruwatihi wa illa fa in wujida ahadu min al-a'immati sahahahu aw hassanahu falahu taqliduhu wa illa fala yahtaju bihi." Intaha. Kata Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, siapa yang ingin berpegang kepada sebuah hadis ya, dalam kitab sunan ataupun musnad, jika dia memang punya keahlian ya untuk membedakan antara hadis yang sahih dan yang dhaif, dia punya pengetahuan mana yang bisa dijadikan hujah dan mana yang tidak, maka hendaklah dia memeriksa sanad hadis tersebut, memeriksa keadaan-keadaan perawi-perawinya kalau dia punya keahlian ya. Nah, kalau dia tidak punya keahlian, maka kalau dia menemukan pernyataan seorang ulama yang terpercaya yang mensahihkan atau yang menghasankannya, silakan ia taklid. Ya. Nah, kalau ternyata tidak dapat juga, dia bukan ahlinya, ya dia juga tidak menemukan pernyataan para ulama, maka kata beliau, jangan berhujah dulu. Ya, lebih selamat diam dulu. Kenapa demikian, akhi? Ya karena antara bagi orang yang seperti ini, antara iya dan tidaknya masih seimbang. Dan ini masih menghasilkan keraguan. Dan sesuatu yang keraguan itu diperintahkan untuk ditinggalkan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ya da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ya. Berkata Al-Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب والمرجع في التمييز بين هذا وبين هذا إلى أهل الحديث كما يرجع إلى النحاة في النحو ويرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك فلكل علم رجال يعرفون به والعلماء بالحديث أجل هؤلاء وأعظم قدرا wa'adhamuhum sidqa wa'alahum manzilah wa'aktharuhum dina. Kata Syekhul Islam Taimiyah, hadis-hadis yang dinukil banyak yang benar dan banyak yang dusta. Ya, dalam artian ada hadis yang sahih banyak ya, dan ada hadis yang tidak sahih bahkan palsu pun juga banyak yang tersebar. Dan untuk mengetahui atau untuk memilah antara mana yang benar atau yang sahih dan mana yang tidak sahih, yaitu hendaknya kita merujuk kepada para ulama hadis. Ya, bagaimana para ulama hadis berbicara tentang hadis ini? Ini sebagaimana ya dalam masalah nahu, ya kita kembali kepada ahli nahu. Dalam masalah bahasa Arab, ya kita tanya kepada ahli bahasa Arab. Dalam masalah ilmu kedokteran, ya kita tanya kepada ahli kedokteran. Dalam masalah pertanian, ya kita tanya kepada ahli pertanian. Setiap ilmu itu pasti ada ahli-ahlinya, ya. Ya, jangan Anda tanya sebuah hadis kepada orang yang tidak punya kemampuan. Ya, ini namanya salah sambung, ya. Ya, banyak orang bertanya, ya, tentang suatu permasalahan agama kepada orang yang ternyata tidak punya kemampuan keilmuan yang cukup, bukan ahlinya. Ya, sama saja kata Imam Syafi'i, orang yang bertanya kepada bukan ahlinya itu seperti orang yang berkata kepada dia, tolong kabarkan kepada saya sesuatu yang kamu tidak kamu ketahui. Ya. Ya, kalau kita bertanya sama orang, mas, tolong tunjukkan tempatnya di mana. Dan kita tahu orang ini tidak tahu. Ya. Kita tahu bahwa orang ini ya tidak memahami jalan yang apa tempat yang kita inginkan. Lalu kita sengaja nanya, mas, ya, coba tunjukkan kepada saya. Ini kata Al-Imam Asy-Syatibi, ya, kayaknya harus diperiksa akalnya. Nah, demikian pula, ketika kita tahu bahwa seseorang itu bukan ahli hadis, dia tidak punya latar belakang yang cukup di dalam menilai hadis, ya, ternyata kita tanya dia, ya, aneh sekali. Maka dari itu, ya, akhi, ya, sebelum kita bertanya, kita ketahui dulu, orang yang kita tanya ini ahli, bukan, ya. Kalau kita mau bertanya kepada tentang kedokteran, saya yakin kita tidak akan sembarangan untuk langsung bertanya kepada setiap orang yang mengaku dokter, tapi tanya kepada memang orang-orang yang betul-betul ahli dalam masalah itu. Wa qala aidan fi mawdhi'in akhar, ia berkata Syekhul Islam di tempat yang lainnya, law tanadhara faqihan fi mas'alatin min masailil furu', ولم تقم الحجة على المناظر إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم بالحجة أو يصححه من يرجع إليه من ذلك فإذا لم يعلم إسناده ولا أثبته أئمة النقل فمن أين يعلم. Kata beliau, kalau ada dua faqih, ya, dua ulama sedang berdialog dalam masalah fikih, ya. Dan ternyata, dan kata beliau, tidak akan tegak hujah kepada salah satunya kecuali harus dengan hadis. Dan hadis pun itu juga harus diketahui apakah hadis itu sahih apa tidak. Ya, kalau ternyata ada dua orang sedang dialog, lalu kemudian dia berhujah dengan sebuah hadis yang dia sendiri tidak tahu hadisnya sahih apa tidak. Bagaimana dia tahu bahwa itu adalah hak? Dari mana tahu bahwa itu adalah, ya, sesuatu yang benar? Ya, terkadang kita berhujah, tapi kan ada hadis begini, begini, begini. Ketika ditanya, kamu tahu gak hadisnya siapa dhaif? Ya, gak tahu. Yang penting hadis, oh tidak bisa. Ya, berapa banyak hadis yang ternyata ya dhaif, bahkan palsu. Ya, dan apa namanya, tersebar di kalangan kaum muslimin. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Dalam kitab Khulasa At-Tibi, beliau berkata, i'lam annal khabara yanqasimu ila thalathati aqsam. Qismun yajibu tasdiquhu wa huwa ma nassal a'immatu ala sihhatihi. Wa qismun yajibu takdhibuhu wa huwa ma nassu ala wad'ihi. Wa qismun yajibu tawaqqufu fihi li ihtimalihi as-sidq wal kadhib. Kasa'ir al-akhbar al-kathira fa innahu la yajuz an yakuna kullu kadhiba. لأن العادة تمنع في الأخبار الكثيرة أن تكون كلها كذبة مع كثرة رواتها واختلافهم ولا أن تكون كلها صدقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكذب علي بعدي. Ketahuilah, kata beliau Al-Imam At-Tibi, bahwa khabar atau hadis terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah hadis yang wajib kita benarkan, itu yang dinyatakan oleh para ulama ul-hadis akan kesahihannya. Yang kedua, wajib kita dustakan, yaitu yang dinyatakan oleh para ulama hadis akan kepalsuannya. Ya. Dan yang ketiga, yang kita masih tawakuf, masih berhenti, belum membenarkan dan belum mendustakan. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan sahih, ada kemungkinan tidak, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan dusta. Ya, seperti apa? Seperti banyak kabar yang sampai kepada kita. Ya. Karena ya, ketika banyak kabar yang sampai kepada kita, sebetulnya memang tidak mungkin, kata beliau, semuanya dusta tidak juga, dan tidak mungkin juga semuanya benar. Ya, ada yang apa namanya? Dusta, ada yang dusta, ada yang benar, ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, sekarang ketika kita tidak punya kemampuan ya di dalam memilah dan memilih, tidak punya kemampuan di dalam menilai suatu hadis sahih apa dhaif, tidak pula kita mendapatkan pernyataan para ulama yang terpercaya, terutama dari kalangan ulama terdahulu, bagaimana kita akan bisa mengetahui bahwa kita bisa berhujjah dengan ini? Ini ya, akhi. Dan al-imam Al-Hafidh Ibn Hibban, sebagaimana pernah saya bawakan ya, beliau menyatakan bahwa yang fam, ketika beliau membawakan hadis yaitu man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain, siapa yang menyampaikan hadis dariku, siapa yang menyampaikan hadis dariku yang masih dikira itu adalah hadis yang dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Ibn Hibban, faman syakka fi riwayatihi, ya siapa yang merasa ragu di dalam periwayatannya tersebut, ahuwa sahihun am saqim, apakah riwayatnya ini, hadis yang dia temukan ini sahih apa tidak, ya, lalu ia tetap menyampaikannya kepada manusia, fahuwa dakhilun fi hadzal khabar, maka ia masuk di dalam hadis, ya, termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati ya, akhi, ya. Kalau kita menemukan sebuah hadis yang kita tidak ketahui apakah hadis itu sahih atau dhaif, ya segera kita jangan dulu disampaikan, jangan dulu diamalkan, ya lebih baik kita tawakuf dulu. Ya berhenti dulu. Di dalam kitab Muqaddimah Ibn Salah, Al-Hafidh Ibn Salah berkata, "Tsumma inna ziyadata fi sahih 'ala ma fil kitabain yatalaqqaha talibuha 'amma ishtamala 'alayhi ahadul musannafat al-mu'tamada al-mujtahira li a'immatil hadith, ka Abi Daud as-Sijistani wa Abi Isa at-Tirmidhi wa Abi Abdurrahman an-Nasa'i wa Abi Bakr ibn Khuzaimah wa Abi al-Hasan ad-Darqutni wa ghairihim mansusun 'ala sihhatihi fiha." ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم ككتاب أبي عوانة الإسفرايني وكتاب أبي بكر وغيرهم. Kata beliau, ya, sesungguhnya tambahan yang ada dalam as-sahih, artinya hadis-hadis yang tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim, itu ada dalam kitab-kitab yang lain, seperti dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Abi At-Tirmidzi, Abu Isa, Sunan An-Nasa'i, Abu Abdurrahman, Ibn Sahih Ibn Khuzaimah, Sunan Ad-Darqutni, dan yang lainnya. Namun, kata beliau, tidak cukup hanya sebatas hadis tersebut ada dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, ya Sunan Nasa'i, ya, tidak cukup langsung kita terima begitu saja. Kecuali, kata beliau, kalau ya penulisnya mensyaratkan bahwa semua hadis yang ada dalam bukunya harus sahih, maka pada waktu itu bisa kita terima. Kalau ya, kita sudah kita sebutkan ya, kalau kita tidak punya keahlian untuk apa namanya menelitinya. Tapi kalau misalnya ya, ketika kita mempergunakan hadis tersebut dan mengamalkan hadis tersebut hanya karena kita tahu bahwa hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, lalu kemudian setelah itu kita mendengar ada orang yang mendhaifkan hadis ini, ya kewajiban kita adalah untuk mengetahui apa sebab kedhaifannya. Ya, terkadang Banyak orang ketika misalnya mengatakan, tapi kan hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi atau dihasankan oleh Tirmidzi dalam sunannya. Lalu kemudian ada ulama terakhir ya mendhaifkannya. Jangan kita katakan, ya kamu siapa dibandingkan dengan Tirmidzi? Tidak bisa. Karena yang namanya ulama, ya pasti pengetahuannya tentang hadis. Barangkali, ya ulama belakangan mengetahui jalan yang belum sama Imam At-Tirmidzi. Ya. Berapa banyak hadis yang dihasankan oleh Al-Tirmidzi, ternyata didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya. Nah, di situ kemudian kita berusaha untuk mengetahui sebab-sebab ya mengapa hadis tersebut lemah. Ketika kita sudah tahu oh, ternyata hadisnya lemah. Ya, selama ini saya berpegang dengan tashihnya Ibnu Khuzaimah misalnya. Maka pada waktu itu setelah kita tegak kepada kita hujah dan tahu sebab kelemahannya segera kita tinggalkan. Wa fihi aidan ya. Beliau juga berkata, "Idza wajadna fima yurwa min ajza'il hadits wa ghairiha haditsan sahihal isnad." Ya sahihal isnad. Walam najitu fi ahadis sahihain wala mansusan ala sihati fi syai'in min musannafati a'immatil hadithil mu'tamadatil mashhura fa innana la natajasar ala jazmil hukmi bisihatihi waqad ta'adzara fi hadhil a'sar al-istiqlalu biidrakis sahih bimujarrad i'tibar al-asanid li'annahum ma min isnadin illa waqad وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. Ya kata beliau, kalau kita menemukan sesuatu yang diriwayatkan ya dari sebuah hadis yang sahih sanadnya namun tidak ada dalam Bukhari dan Muslim ya, dan juga tidak dinyatakan akan kesahihannya oleh para ulama al-hadis. Maka pada waktu itu kita pun belum berani untuk memastikan hadis ini sahih. Subhanallah ya kata Ibnu Salah. Kalau ternyata demikian, kita hadis ini tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Tidak ada pula para ulama menyatakan bahwa hadis ini sahih. Pada waktu itu kita jangan dulu langsung memastikan hadis ini sahih. Ya. Yeah. Sampai betul-betul kita cari jalan-jalannya, barangkali ya ada hadis lain yang lebih sahih yang bertentangan dengannya, atau ternyata para perawinya berikhtilaf, ada yang memarfukan, ada yang memaukufkan. Nah, pada waktu itu kita segera berusaha untuk terus mencari sampai kemudian betul-betul yakin ya bahwasannya hadis tersebut adalah sahih, baru kita amalkan. Nah, ini ya akhi, sikap kita ya di dalam menghadapi hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Allahu a'lam, kita cukupkan dengan qaidat tahdits. Sekarang kita masuk ke silsilah al-hadis al-dha'ifah. Kita masuk hadis yang ke-70. Man at'ama akhahu khubzan hatta yushbi'ahu وسقاه ماء حتى يرويه بعده الله عن النار سبع خنادق بعد ما بين خندقين مسيرة 500 سنة. Siapa yang memberi makan saudaranya dengan roti sampai dia jadi sampai membuat dia kenyang atau memberikan minum sampai dia puas, maka Allah akan jauhkan ia dari api neraka sejauh 7 parit, ya, di mana setiap paritnya di antara parit itu sejauh 500 tahun. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu, palsu. Ya, dinyatakan, diriwayatkan oleh Ad-Dawlabi dalam kitab Al-Kuna, Ya'qub Al-Fasawi dalam At-Tarikh, Ibn Abdul Hakam dalam Futuh Misr, Al-Hakim dalam Mustadrak, demikian Al-Tabrani dalam Al-Awsat. Dari jalan Idris bin Yahya Al-Khawlani, haddathani Raja bin Abi Atta' عن وهب بن عبد الله الكعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. Ya. Al-Hakim berkata hadis ini sanadnya sahih. Akan tetapi ini sebuah kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ya ada seorang perawi yang jelas-jelas sekali, ya, dia perawi yang apa namanya dinyatakan oleh para ulama sebagai perawi yang pemalsu, yaitu Raja bin Abi Atha. Ya, tidak ada satupun ulama yang mensikohkan dia, bahkan ia tertuduh. Ya, dan anehnya Al-Imam Al-Hakim sendiri menyatakan bahwa dia sahibu maudhu'at, ya, suka memasukkan hadis. Ya, tampaknya ini belangkali beliau lupa, ya, tentang masalah ini. Maka dari itulah hadis ini tidak bisa dinyatakan sahih, bahkan palsu. Ibn Hibban berkata tentang Raja bin Abi Atha, yarwil maudhu'at, dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Dan Ibn Jauzi juga menyebutkan dalam kitab Al-Mudhu'at dan disetujui oleh As-Suyuti dan dalam kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadith Al-Mudhu'ah. Ya, Allahu a'lam. Hadis ke-71. Hadis At-Takbiru Jazmun. Takbir adalah, ya, penegasan. Kata Syekh Al-Albani, la asla lahu, hadis ini tidak ada asalnya. Sebagaimana dinyatakan Al-Hafidh Ibn Hajar As-Sakhawi, demikian pula As-Suyuti. Ya, bahkan Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Fatawa menjelaskan bahwa itu bukan sabda Rasulullah, namun ia perkataan Ibrahim An-Nakhai. Ya. Kemudian hadis yang ke-72, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya Rabbku telah mengajak apa? Telah memberiku adab dan telah berbuat baik dalam pemberian adab terhadap diriku. Ya, kata Syekh Al-Albani dhaif, hadis ini dhaif. Syekhul Islam Taimiyah berkata, maknahu sahih, maknanya memang benar. Akan tetapi tidak diketahui adanya sanad yang sahih. Ya, maksudnya maknanya benar apa? Artinya memang betul. Allah yang telah membimbing Rasulullah, Allah yang telah memberikan Rasulullah adab-adab yang luar biasa, yang mulia. Tapi, ya, perkataan ini tidak boleh kita pastikan bahwa ini sabda Rasulullah. Kenapa? Karena hadis ini dhaif, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Hadis yang ke-73. Mashul ainaini bi batini unmulatai as-sababataini inda qawli al-muadzin ashhadu anna Muhammad Rasulullah wa anna man fa'ala dhalika halat lahu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Mengusap dua mata dengan perut, ya, jari, apa namanya, mengusap dua mata dengan perut jari telunjuk, ya, ketika muadzin berucap asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya orang yang melakukan perbuatan ini dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Artinya ketika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu ia usap dengan telunjuknya dua matanya, maka Syekh Al-Albani berkata, la yasih, hadis ini tidak sahih, ya, tidak sah. Dikeluarkan Al-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari Abu Bakar secara marfu. Ibn Tahir dalam At-Tadhkirah berkata, la yasih, tidak sah, tidak sah. Dan Asy-Syaukani menyebutkan pula dalam kitab Al-Hadithul Mawdu'ah, ya, hadis-hadis palsu. Dan As-Sakhawi juga menyebutkan dalam Al-Maqasidul Hasanah fil fima ishtarat ala al-asinah. Dari hadis yang ke-74, azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Agungkanlah hewan-hewan kurban kalian, udhiyah, karena sesungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan kalian ketika melewati jembatan as-sirat. Nah, ini yang sering kali, ya, kita dengar katanya hewan kurban itu akan menjadi kendaraan kita ketika kita melewati jembatan sirat yang terbandang di atas api neraka. Syekh Al-Albani berkata, la aslalahu bihadzal lafz, tidak ada asalnya dengan lafaz ini. Kata Ibn Salah, hadha hadithun ghairu ma'ruf, hadis ini tidak dikenal. Dan Syekh Ismail Al-Ajluni dalam kitab Al-Kashful Khafa juga menyatakan demikian. Sebelumnya Ibn Mulaqin dalam kitab Al-Khulasah Dan beliau menambahkan bahwa hadis ini disebutkan isnadnya oleh Sahibul Firdaus. Ya. Nah, hadis ini tidak ada asalnya. Hadis ini ya tidak ada asalnya, maka dari itu keyakinan sebagian masyarakat bahwa hewan kurban itu akan menjadi hewan tunggangan kita ketika melewati jembatan Shirath, ternyata hadisnya tidak ada asalnya. Hadis ajilu bis-salati qabla al-faut wa ajilu bit-taubati qabla al-maut. Segeralah salat sebelum terluput. Segeralah taubat sebelum kematian datang. Hadis ini palsu walaupun maknanya benar, betul maknanya. Memang kita diperintahkan untuk segera salat ya, sebelum waktunya ya habis. Kita pun juga segera diperintahkan segera taubat ya, sebelum kematian datang. Namun ya karena hadis ini dinyatakan oleh para ulama palsu, maka kita katakan hadisnya palsu dan tidak boleh kita menisbatkannya kepada Rasulullah. Ya, dicukupkan dengan hadis-hadis yang menyuruh kita bertaubat yang sahih. Ya. Dan hadis ini juga disebutkan oleh As-Saghani dalam Al-Hadithul Mawdu'ah dan beliau menyatakan bahwa hadis ini palsu. Hadis yang ke-76, An-nasu kulluhum mauta illa al-alimun wal 'alimuna kulluhum halka illa al-'amilun wal 'amiluna kulluhum gharqa illa al-mukhlishun wal mukhlishuna 'ala khatarin 'adzim. Manusia semuanya mati kecuali orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu semuanya celaka kecuali orang-orang yang beramal, dan orang-orang yang beramal semuanya tenggelam kecuali orang-orang yang ikhlas, dan orang-orang yang ikhlas pun juga ya di atas bahaya besar. Ini enggak ada yang selamat kayaknya. Syekh Al-Albani berkata maudhu. Ya, hadis ini palsu. As-Saghani dalam kitab Al-Mawdu'at berkata, "Wa hadzal hadits muftaran malhun." Ya, hadis ini dusta, dibuat-buat, selain lafadznya aneh sekali. Ya. Aneh sekali. Ya. Terlebih dalam i'rabnya kata beliau, "An-nas kulluhum mauta illa al-'alimun." Ya. Padahal yang benar kata Alim As-Saghani illa al-'alimin, bukan al-'alimun. Makanya kata As-Saghani, orang ini ya tidak fasih membuat hadis palsunya. Udah kelihatan banget enggak bisa bahasa Arabnya. Qultu wa huwa syabihun bi kalami sufiyah. Kata Syekh Al-Albani, perkataan ini lebih mendekati perkataan orang-orang sufi. Ya. Allahu a'lam. Hadis selanjutnya hadis nomor 77. La mahdi illa Isa, tidak ada mahdi kecuali Isa. Ya, kecuali Nabi Isa. Kata Syekh Al-Albani hadis ini munkar. Dikeluarkan Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Wahiyat, Ibnu Abdul Bar dalam Jami'ul Ilm, Abu Amr Ad-Dani dalam Kitab As-Sunan Al-Waridah fil Fitan, As-Silafi dalam At-Tuyuriyat, dan Al-Khatib dari jalan Muhammad bin Khalid Al-Janadi, dari Aban bin Salih, dari Al-Hasan, dari Anas, ya, dengan lafaz la yazdadul amru illa shiddah wala dunya illa idbara wala nasu illa syuhha wala taqumu sa'i illa ala syirarin nas wala mahdi illa Isa bin Maryam. Tidak akan bertambah urusan kecuali tambah payah. Dunia tidak akan bertambah kecuali semakin tua. Manusia pun akan semakin bertambah kikir dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali di atas orang-orang yang paling buruk, dan tidak ada mahdi kecuali Isa bin Maryam. Kata beliau, sanad ini lemah karena ada tiga penyakit. Yang pertama, Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dengan an. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri mudallis masyhur. Ya. Dan mudallis tidak diterima an-anahnya. Penyakit yang kedua, ya di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Muhammad bin Khalid Al-Janadi, dia majhul. Sebagaimana dinyatakan Al-Hafidz dalam At-Taqrib. Penyakit yang ketiga, terjadi perselisihan dalam sanadnya. Ya. Terjadi perselisihan dalam sanadnya, di mana Abu Abdillah Al-Hafidz berkata Muhammad bin Khalid Al-Janadi majhul dan diikhtilafkan dalam sanadnya. di mana Samit bin Mu'ad meriwayatkan haddatsana Yahya bin Sakan haddatsana Muhammad bin Khalid lalu ia menyebutkannya. Berkata Samit, ya. Adatu ilal jannat masirat yawmain min San'a fadakhaltu ala muhaddithin lahum fawajatu hadzal hadits indahu an Muhammad bin Khalid an Aban bin Abi Ayyash an al-Hasan mursala. Ya. Aku pergi menuju al-jannat atau aku yang meninggalkan al-jannat ya sejauh 2 hari dari Son'a. Lalu aku masuk kepada seorang ahli hadis yang ada di Son'a dan aku mendapatkan hadis tersebut ternyata diriwayatkan dari Muhammad bin Khalid ya, dari Aban bin Abi Ayyash dari Al-Hasan secara mursal. Berkata Al-Baihaqi, ya faraja al-hadis ila riwayat Muhammad bin Khalid al-Janadi. Dan ternyata hadis ini kembalinya kepada Muhammad bin Khalid al-Janadi tadi. Dan dia perawi seorang perawi yang majhul. Dari Aban bin Abi Ayyash dan dia perawi yang matruk. Dari Al-Hasan dari Nabi SAW dan ia terputus. Ya. Wal ahadith fi tansis ala khurujil mahdi asahu al-battata isnada. Maka dari itu kata beliau, hadis ini adalah tidak bisa dijadikan dalil. Al-Zahabi berkata, innahu khabarun munkar. Ia adalah khabar yang munkar. Sagani berkata, maudhu' bahkan. Ya. Allahu a'lam. Hadis nomor 78. Su'rul mu'min shifa'un. Bekas minumnya seorang mu'min itu adalah obat. Masya Allah. Hadis ini kata Syekh Al-Bani tidak ada asalnya. Berkata Syekh Ahmad Al-Ghazzi Al-Amiri dalam kitab Al-Jaddul Hadis, laisa bihadis, ini bukan hadis. Dan disetujui oleh Syekh Al-Ajluni dalam kitab Syakashful Khafa. Ya. Maka ini adalah hadis yang tidak ada asalnya bahkan ya bukan hadis. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Baik, jazakallahu khairan mengucapkan kepada Ustaz Abu Yahya yang telah menjelaskan dan memberikan pemaparan materi pada kesempatan siang ini berkaitan dengan beberapa penjelasan dari kitab hadis dan hadis-hadis yang dhaif yang terdapat dalam kitab silsilah hadis dhaifah. Kami berikan kesempatan bagi pendengar radio untuk bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 seputar permasalahan hadis, maknanya dan derajatnya, silahkan. Dan kita angkat untuk yang pertama dari telepon, silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Pak Arif nih di jalan. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dulu pernah dengar antum pernah menyebutkan masalah sholat ini agak nyimpang sedikit. Sholat Jumat apa? Ini apa namanya? Ba'diyah sholat Jumat itu intinya sahih enggak ya yang katakan bahwasannya Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat di dalam masjid itu 4 rakaat, yang 2 rakaat itu pada saat beliau alaihi salatu wassalam melakukan di rumah gitu. Jadi hadis itu sahih enggak itu, gitu aja Ustaz. Terus sedikit usul Ustaz, maaf nih anak ini kan sedang mencari ilmu gitu ya. Beberapa kali antum menyebutkan dalil dari Al-Quran, anak berusaha mencatat sudah kelewat gitu, maksudnya kalau antum tidak keberatan saat mohon setiap antum menyinggung masalah di Quran mohon disampaikan surah berapa ayat berapa, itu aja kan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Silakan Ustaz. Itulah Pak ya, susahnya terkadang kita lupa ayat itu surat berapa ayat keberapa. Kita cuma sebatas ingat ayatnya saja. Tapi untuk suratnya berapa, ayatnya keberapa, itu lupa. Maka dari itu, ya, mungkin dibantu oleh ikhwah ataupun bapak berusaha untuk mencari potongannya dengan membeli kamus Al-Quran. Alhamdulillah kamus Al-Quran sudah ada, dan bapak langsung bisa mencarinya insya Allah. Adapun tentang sholat ba'diyah Jumat, Syekhul Islam yang kedua yaitu Ibnu Qayyim menyatakan bahwa ba'diyah Jumat bisa 2 rakaat dan boleh 4 rakaat. Adapun hadis yang 2 rakaat itu diriwayatkan Abu Daud, Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW, ya beliau sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat di rumahnya. Adapun 4 rakaat Rasulullah sabda, ya, Rasul di mana Rasulullah sabda dalam hadis yang dikutip Bukhari, ya man shalla al-jum'ah falyusalli ba'da arba'a. Siapa yang salat Jumat, hendaklah ia salat setelahnya 4 rakaat. Ya wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya, Ustaz. Dan kita berikan kesempatan berikutnya ada Abu Yusuf di Gorontalo, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanya Ustaz mengenai salat, sifat salat Nabi. Itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam safar atau keluar misalnya selama 7 hari atau lebih. Saya mohon penjelasannya Ustaz, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak dan mengkasar salatnya atau hanya salah satunya gitu? Apabila beliau lebih dari satu pekan misalnya di daerah tertentu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Sebetulnya Pak, hadis-hadis tentang masalah waktu mengqasar itu berbeda-beda. Disebutkan dalam hadis, sebagian ulama mengatakan 4 hari berdasarkan riwayat bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika haji wada ya berada di mana? Di apa namanya? Selama beliau berada di haji yaitu ke Mina, ya ke Arafah, ke Muzdalifah, itu selama 4 hari saja. Ya. Sementara ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah safar selama 20 hari beliau terus mengqasar. Ada hadis lainnya yang menyebutkan ya 17 hari. Sehingga tidak ada penetapan di dalam masalah jumlah hari berapa harus mengqasar. Karena permasalahannya tidak ada satupun hadis yang memberikan batasan. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Hazm, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, merajihkan bahwa selama dia berniat safar, ya, secara uruf dan itu dinyatakan safar juga, maka pada waktu itu boleh dia terus mengqasar. Di mana beliau membawakan beberapa riwayat dari sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar, pernah beliau ya berperang di Azerbaijan selama 6 bulan terus mengqasar. Ya, dan demikian pula juga riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat yang lainnya. Di mana itu menunjukkan karena mereka tidak ada niat untuk tinggal di sana, ya terlebih dalam jihad fisabilillah berperang di sana. Ada ya pasti mereka akan pulang kembali, maka pada waktu itu diperbolehkan. Namun ya, kalau seperti masalahnya orang yang pergi misalnya kuliah di suatu tempat yang jauh selama 4 tahun, maka para ulama menyatakan seperti ini hukumnya mukim, karena dia sudah memastikan bahwa dia akan mukim di situ selama 4 tahun. Ya, berbeda dengan orang yang di situ tidak ada niat untuk mukim, dia hanya sebatas ada keperluan saja. Sampai dia selesai keperluannya, maka selama dia niatnya seperti itu, niat safar, maka pada waktu itu silakan dia mengqasar. Dan ini yang saya condong kepadanya. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita berikan kesempatan berikutnya ada Bapak Abdurrahman di Cinere, silakan Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya nih Ustaz, berkenaan dengan pengucapan Sayyidina. Ada Ustaz mengatakan ada hadisnya katanya ana Sayyidu Bani Adam wala fak. Nah. Terus yang pelarangannya adalah la tu sayyiduni wala taj'al mauludi iddan. Mohon penjelasannya dari hadis ini Ustaz. Jazakul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakul khair Pak Abdurrahman. Silakan Ustaz. Bapak ya. harus dibedakan antara pengucapan sayyid ya dalam artian dalam perkara-perkara yang telah ada nas atau tempat-tempat yang telah ditentukan, maka tidak boleh ditambah-tambah. Seperti misalnya ya dalam masalah tahiyat. Ketika tahiyat kita mengucapkan salawat, tidak ada satupun riwayat yang sahih, ya baik dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, ya ataupun yang lainnya, bahwa mereka meriwayatkan dengan ada tambahan Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina begitu. Ya. Sebab kalau itu diperbolehkan, tentu mereka akan menulis dalam kitab-kitab, ya, yang apa namanya, yang telah kita sebutkan tadi. Nah, demikian pula ya, salawat ketika kita dalam khutbah dan yang lainnya. Ya, terlebih Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani, "Ya hadda idza haddatsukum bi syai'in fala taziduna 'alai." Ya, apabila aku menyampaikan hadis kepada kalian, jangan kamu tambah-tambah. Ya, maka dari itu tidak boleh kita menambah suatu lafaz yang tidak pernah diucapkan Rasulullah. Bahkan para ulama pun juga tidak berani untuk apa mengucapkannya. Nah, adapun kita di luar itu, dalam artian sebagai menghormati Rasulullah ketika menyebutkan sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang saya contoh kepadanya boleh. Tapi ya, kita harus pertama tidak boleh dimutlakan. Karena memutlakan kata sayyid itu tidak boleh. Makanya disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah disebut ya, oleh sebagian sahabat atau suatu kaum itu sayyid, kata Rasulullah apa? Sayyidu Allah. Sayyid itu hanya Allah. Artinya memutlakan kata sayyid tidak boleh, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Tapi kalau misalnya dikatakan sayyidul bashar Rasulullah, boleh, tidak apa-apa. Ya, dan hadis yang bawa sebutkan, ya ana sayyidul bashar wala fakhr, aku adalah penghulu manusia, sayyidnya manusia, dan tidak bukankah aku berbangga diri, hadisnya sahih. Dan juga Rasulullah pernah juga bersabda kepada ya sebagian orang, ya kepada suatu kaum, kumu ila sayyidikum, berdirilah untuk membantu sayyid kalian itu. Ya, kita juga sering menyebut Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Ini semua ya perkataan-pernyataan yang tidak diingkari oleh para ulama sebagai penghormatan kepada beliau, tapi untuk memutlakan tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya, dan ini juga menjadi jawaban beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Kita angkat selanjutnya Ustaz dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita Abu Zuhri di Jakarta. Saat ada hadis yang disebutkan dalam kitab silsilah hadis sahiha, la tusallu al janazah fil masjid falisalahu syai', lafadznya seperti itu. Bagaimana? La tusallu al janazah fil masjid falisalahu syai'un. Tidak dijelaskan ya, maknanya bahwa tidak boleh salat jenazah di masjid. Yang menjadi pertanyaan, apakah makna laisa lahu syai', apakah tidak ada berpahala atau tidak diizinkan diperbolehkan salat jenazah di masjid? Mohon penjelasan dari makna hadis tersebut dan saya dapatkan di kitab silsilah hadis sahihah. Jazakallahu khair. Selama saya membaca kitab silsilah hadis sahihah, saya belum menemukan hadis apa baru mendengar hadis ini ya. Mungkin saya lupa. Nah, coba nanti saya rujuk lagi tentang hadis tersebut. Baik, Ustaz. Kita akan pending Bapak yang bertanya dan kita angkat terlebih dahulu pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian orang yang berzikir bersama yaitu ba'da salat wajib berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, aku sesuai dengan apa yang disangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika hamba berzikir kepadaku. Jika hambaku berzikir dalam keadaan sendirian, maka aku mengingatnya kepadanya dalam sendirian. Dan jika hambaku berzikir ramai-ramai, bersama-sama, maka aku akan mengingat mereka bersama-sama dengan yang lebih mulia daripada dari mereka. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan hadis ini Ustaz, dan benarkah penggunaan dalil ini sebagai diperbolehkannya zikir bersama atau doa bersama setelah salat fardu? Jazakallahu khair. Iya, hadis itu adalah hadis yang sahih. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu." Ya, siapa yang berzikir kepadaku pada dirinya, maka aku akan mengingat pada diriku. Dan siapa yang berzikir kepadaku di hadapan khalayak, maka aku akan berzikir apa mengingat dia ya, di hadapan khalayak yang lebih baik dari itu. Dan tentunya, ya, untuk memahami hadis ini, pertama harus kita melihat perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat berkata, ya, bahwa setiap hadis atau dalil tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, hadis tersebut diamalkan oleh para sahabat, ya. Keadaan yang kedua, hadis tersebut jarang diamalkan oleh para sahabat kecuali pada waktu-waktu tertentu saja. Keadaan yang ketiga, tidak ada satupun sahabat yang mengamalkannya. Adapun yang pertama, yaitu hadis tersebut diamalkan oleh para sahabat, maka itu tidak masalah. Adapun yang kedua, maka hendaknya kita mengetahui keadaan-keadaan apa para sahabat mengamalkannya. Justru kebalikannya lebih baik, ya. Adapun yang ketiga, tidak boleh kita mengamalkannya. Nah, sekarang adakah Rasulullah dan para sahabatnya memahami hadis tersebut dengan cara zikir berjamaah dikomandani oleh seseorang? Ya. Ada yang mengomandoinya. Ternyata, ya, kita tidak pernah menemukan hal itu. Ya, ternyata justru yang kita temukan adalah pengingkaran dari sebagian para sahabat seperti ya Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arat, demikian pula Abdullah bin Mas'ud. Dan kabar tentang Abdullah bin Mas'ud ini masyhur dan sanadnya sahih. Ya. Di mana Abdullah bin Mas'ud mengingkari ya suatu kaum yang berhalaqah dikomendai atau dipimpin oleh satu orang. Ya, kalau pemimpinnya berkata, ucapkan subhanallah 100 kali, semuanya mengucapkan subhanallah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, gitu. Ya, ternyata diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula Umar bin Khattab juga mengingkari sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Demikian pula Khabbab bin Al-Arat. Dan ternyata para sahabat pun juga tidak ada yang mengingkari tiga orang ini. Ya, maka dari itu ini seakan-akan sebuah kesepakatan para sahabat. Kalaulah cara berzikir dengan cara dikomandani satu orang, ya, dipimpin satu orang, itu sesuatu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, tentu mereka yang pertama kali mengamalkannya. Ya, terlebih Abdullah bin Mas'ud ketika mengingkari orang-orang yang berzikir berjamaah itu, beliau berkata apa? Haulai ashabu Rasulullah SAW, thiyabuhum lam tabla, wa aniyatuhum lam tuksar. Lihat, para sahabat saja, ya, kata beliau, pakaiannya belum lusuh dan bajananya belum pecah. Kenapa kalian tidak mengikuti tata cara agamanya para sahabat? Ya. Maka, ya akhi, ketika kita melihat ternyata para sahabat malah mengingkari tata cara berzikir seperti itu, berarti pemahaman kita yang salah. Karena tidak lebih dari dua keadaan, ima pemahaman para sahabat yang salah atau pemahaman kita yang salah. Maka untuk menyalahkan sebuah pemahaman, maka dari itu, ya, kita harus melihat, ya. Maka kita lebih condong menyalahkan pemahaman kita daripada pemahaman para sahabat. Karena mereka yang paling tahu bagaimana Rasulullah berzikir, mereka yang sudah langsung melihat bagaimana Rasulullah mengamalkannya. Dan disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, ya, ketika Anas bin Malik menyebutkan sebuah hadis, yaitu la an azkur Allah ma'a qaumin, aku berzikir kepada Allah dengan suatu kaum setelah salat asar sampai matahari terbenam lebih aku sukai daripada begini dan begitu. Kata beliau, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan majlis zikir? Ya, bukan seperti yang kalian pahami. Innama hiya hilaqul faqh, ia adalah merupakan halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah fiqih. Maka dari itu, ya, orang yang mengajar, berarti dia sudah berzikir kepada Allah di hadapan orang-orang, otomatis. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berzikir di hadapan orang-orang, yaitu dengan cara mengajarkan ilmu, karena itu adalah zikir, bahkan a'zamu dzikr, ya, zikir yang sangat agung sekali. Ya, adapun kemudian Rasulullah, ya, mengucapkan subhanallah, beliau mengomandainya, kemudian para sahabat mengikutinya bareng-bareng, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat. Tidak pula terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semua itu, ya akhi, diada-adakan, na'am. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan makna dan jawaban dari pertanyaan Bapak yang baru saja kita ajukan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pertanyaan berkenaan dengan riwayat hadis. Ustaz, sahihkah hadis yang menyebutkan wanita adalah tiang negara? Apakah ini hanya sebatas kata mutiara yang dianggap hadis karena kejahilan dari Ukhti Septi di Lampung? Dan menyambung pertanyaannya, kalau demikian keadaannya, sebagian kaum muslimin berdalil dengan diperbolehkannya wanita untuk menduduki jabatan yang penting dengan hadis ini. Ustaz, jazakallah khair. Tidak ada satupun hadis dengan lafaz begitu. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Iya. Memang ada sebuah hadis bahwa rusaknya suatu kaum atau Bani Israel itu dari wanita-wanitanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya inna awwala fitnatin kanat fi Bani Israel kanat fin nisa." Fitnah yang pertama kali yang merusak Bani Israel itu dari wanitanya. Ya, dari wanitanya, artinya suatu negara ketika wanitanya rusak, maka akan rusak semuanya. Ya. Maka itu menunjukkan bahwa kebaikan dan keburukan suatu negeri, suatu kaum itu dimulai dari wanita-wanitanya. Apabila wanita-wanitanya buruk, ya rusak, hancurlah negeri itu. Sebab akan mendidik generasi-generasi yang rusak. Ya, akan juga memfitnah atau meracuni pemikiran para pemuda. Ya. Tapi kalau wanita-wanitanya di sana suatu kaum wanita-wanita yang baik-baik, yang menutup auratnya, yang memelihara kehormatannya, maka insya Allah akan mencetak generasi-generasi yang rabbani, ya, yang betul-betul insya Allah bisa menjadikan suatu negeri itu adalah negeri yang baik, insya Allah. Nah. Baik, jazakallahu khair. Dan pendalilan tentang bolehnya menduduki jabatan yang penting dengan hadis ini sangat keliru, Ustaznya. Jelas sangat keliru dan bertabrakan dengan hadis, ya. Lan la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Kata Rasulullah, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Nah. Baik. Jazakallahu khair. Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebutkan tentang tadlis. Apakah makna tadlis itu adalah penipuan dalam hadis, Ustaz? Kalau demikian keadaannya, bagaimana seorang tabi'in yang sekali berhasan al-Basri dapat melakukan tadlis? Jazakallah khair. Ya, akhi. Tadlis itu bukan penipuan. Tapi saudaranya penipuan. Tapi dia bukan penipuan, bukan dusta. Iya. Karena tadlis itu sebetulnya seperti ini misalnya. Ya, kita menukil suatu kabar dari orang yang kita tidak bertemu, atau dari orang yang kita bertemu dengannya. Ya, kita bertemu dengan orang tersebut. Tapi ada beberapa kabar yang kita tidak mendengar langsung dari orang tersebut, tapi mendengar dari orang lain. Nah, kebetulan orang yang yang kita dengar darinya itu lemah. Lalu kita gugurkan, langsung kita katakan dari si A atau si B. Padahal kita dapat dari si A baru dari si B. Kita gugurkan si A, ya, kita katakan dari si B. Ya, padahal khabar itu kita dapatnya dari si A baru dari si B, dan kita bertemu dengan si B. Maka itu adalah mudallis. Dan sebab-sebab para ulama melakukan tadlis itu banyak. Ada yang sebabnya baik. Ya, bukan karena tujuan untuk berdusta, ya, seperti misalnya dalam rangka berfatwa, dalam rangka ya ketika dia orang sudah paham lah ini dari siapa, sehingga tidak perlu disebutkan orangnya, langsung disebutkan dari siapanya. Bisa jadi seperti itu. Ya, barangkali Al Imam Al Hasan Al Basri, dan karena ketakwaan beliau dan kewaraan beliau, tidak mungkinlah beliau berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin beliau melakukan tadlis itu ya ketika beliau sedang ditanya atau dalam berfatwa dan yang lainnya, sehingga beliau tidak menyebutkan sanadnya, tapi langsung meriwayatkan dari si fulan atau yang lainnya. Nah, ini dia. Ada juga yang melakukan tadlis karena ingin terlihat sanadnya mulus, diketahui oleh para ulama ternyata. Ya, ada juga yang melakukan tadlis karena seringnya dia melakukan meriwayatkan dari guru tersebut, akhirnya dia melakukan tadi syuyukh. Ya, karena tadlis itu ada beberapa macam. Ada tadlis syuyukh, ada tadlis isnad, ya, ada tadlis taswiyah. Nah, ini adalah tadlis. Maka dari itu, tadlis sebetulnya bukan dusta. Walaupun, ya, kata para ulama, seperti Imam Syu'bah Ibn Hajjaj, Abul Bistam, bahwa tadlis akhul kadib, tadlis itu adalah saudaranya dusta. Bahkan Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, lebih baik aku jatuh dari gunung daripada aku melakukan tadlis, ya. Karena memang tadlis itu berbahaya terhadap hadis, ya. Naam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari telepon. Bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Dan sudah ada Abu Zaki di Legenda, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya mau minta penjelasannya tentang hadis yang redaksinya waktu itu Rasul menyuruh seorang sahabat untuk meminta sedekah, meminta zakat, kemudian dia diberi lebih, dan kemudian kalau nggak salah itu Rasul marah atas kejadian itu. Yang saya pertanyakan begini Ustaz, kan kebetulan pekerjaan saya berkaitan dengan jasa yang sering mendapatkan, kalau orang bilang, tips. Nah, itu bagaimana Ustaz penjelasan hadis ini, Ustaz? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bisa Ustaz, pendengar itu hanya satu pertanyaan aja Ustaz. Jadi jangan dua, karena yang lain juga ingin bertanya. Saya kira begitu Ustaz. Makasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Abu Zaki. Nah, hadis itu sahih, Pak, ya. Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah. Ya, di mana Ibnu Lutbiyah kemudian diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat suatu kaum. Nah, Ibnu Lutbiyah ternyata diberikan hadiah oleh kaum tersebut. Ya, padahal Rasulullah SAW sudah menentukan gaji buat dia. Ketika kembali ke kota Madinah, Ibnu Lutbiyah berkata, ini zakat buat kalian, ini hadiah buat saya. Melihat itu Rasulullah SAW marah dan berkata, ya, afala yajlis fi baiti abihi wa ummi? Kenapa dia tidak duduk di rumah bapak atau ibunya saja, kemudian dia melihat ada yang memberikan hadiah atau tidak? Iya. Rasulullah tidak membenarkan. Nah, ini disebut dengan hadayal ummal. Ya, hadiah untuk pegawai karena pekerjaannya. Maka dari itu, bapak misalnya ya ditugaskan oleh kantor dan bapak sudah digaji sama kantor untuk menghubungi sebuah klien ataupun partner. Ternyata ya, partner bapak atau klien bapak itu memberikan hadiah buat bapak atas usaha bapak tersebut atau atas pekerjaan bapak tersebut terhadap dia. Maka ini disebut hadiah ummal, hadayal ummal, tidak diperbolehkan. Itu termasuk uang tips yang haram yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Maka pada waktu itu, ya, bapak tidak boleh menerimanya karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, di situ diriwayatkan Muslim, ya, dan yang lainnya. Nah. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kita akan berikan kesempatan kembali untuk penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan, kembali dengan Abu Yusuf Ustaz. Baik, satu pertanyaan aja. Iya, satu. Mohon maaf, saya hanya menjelaskan saja yang tadi. Hai. Apakah ketika kita safar itu kita menjamat dan mengkasar atau hanya mengkasar saja? Ustaz, Afan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Pak. Bahwa mengqasar adalah kewajiban musafir. Adapun jamak, maka ini bukan hanya sebatas untuk musafir. Ya, mukim pun boleh menjamak. Karena tujuan daripada jamak adalah ketika ada kesulitan haraj, ya. Oleh karena itu Imam Nasa'i meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak dua solat di kota Madinah, yaitu zuhur dan asar, tanpa ada safar, tidak dalam keadaan musafir, tidak pula karena hujan atau takut. Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, beliau berkata, li'alla yuharij ummatahu, supaya tidak menyusahkan umatnya. Syekh Al-Albani berkata, ini menunjukkan bahwa jamak itu kalau ada kesusahan saja. Maka dari itu kalau bapak pergi misalnya, ya, safar ke suatu tempat selama seminggu, dan bapak mampu untuk melakukan sholat tepat waktunya masing-masing, maka bapak hendaknya ia melakukan sholat itu tepat pada waktunya masing-masing. Tapi kalau bapak misalnya sulit, ya susah karena banyak kerapat yang harus dihadiri, maka pada waktu itu silahkan bapak menjamak antara dua sholat. Ya jamak qasar jadinya untuk musafir. Kalau untuk mukim, ya kalau ada orang misalnya pergi ke mall, ya karena dia ingin belanja atau ke pasar misalnya, dan dia tahu banyak keperluan yang harus dibeli, ya, dan dia khawatir apa namanya akan terluput sholat karena saking asyiknya berbelanja dan yang lainnya. Apakah itu boleh kita menjamak? Boleh, tidak mengapa. Ya, karena ini namanya haraj. Maka dari itu, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Jadi safar itu apa namanya menjamak sholat itu, ya, bukan kekhususan musafir, akan tetapi buat orang yang apa namanya mukim pun diperbolehkan menjamak dua sholat bila di sana ada haraj. Nah. Baik, saya jazakallah khair atas jawabannya, dan demikian Abu Yusuf di Gorontalo. Kita berikan kesempatan berikutnya, ada pendengar kita Bapak Muhammad di Kebayoran, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, di masjid dekat kami itu masyarakat di majmu, jadi ada imamnya, tapi setiap subuh mereka dia membaca doa kunut. Sekali waktu imam lupa baca doa kunut, habis ruk, kemudian dia langsung aja sujud. Pada akhirnya sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Akhirnya menimbulkan kontroversi sebagian jamaah setelah sholat, akhirnya sempat berdebat lah. Nah itu yang saya ingin tanyakan, bagaimana ini? Baik, terima kasih. Baik, jazakallah khair atas pertanyaannya. Silakan. Pertama, bahwa terjadi ikhtilaf para ulama mengenai hukum kunut subuh. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah, sementara jumhur mengatakan itu tidak disyariatkan. Kemudian mereka yang mengatakan tidak disyariatkan berbeda pendapat lagi apakah itu bid'ah atau tidak. Abu Hanifah menganggap itu bid'ah, sementara kebanyakan ahli hadis mengatakan itu tidak bid'ah, tapi hanya sebatas tidak disyariatkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Maka ya, masalah kunut subuh ini bukan perkara yang menyebabkan seseorang keluar dari manhaj al-sunnah, atau bahkan langsung kita anggap bahwa dia ahli bid'ah, tidak sama sekali. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya imam tersebut merojihkan pendapat Imam Syafi'i bahwa itu hukumnya sunnah, maka kemudian dia sujud sahwi. Ya, maka kewajiban makmum adalah ikut imam. Karena Rasulullah SAW sabda, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, karena ada hadis yang menyebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, likulli sahwin sajadatan ba'dama yusallim. Ya, yaitu setiap lupa dalam sholat itu hendaknya diganti dua sujud setelah salam. Atas dasar ini, kata para ulama, berarti setiap sesuatu yang kita lupa padanya, walaupun itu hukumnya sunnah bukan wajib, tetap disyariatkan kita sujud sahwi. Kalau ternyata yang kita tinggalkan itu hukumnya wajib, maka sujud sahwi hukumnya wajib. Kalau yang kita tinggalkan itu hukumnya sunnah, maka sujud sahwi hukumnya sunnah. Nah, rupanya si imam ini menganggap ini sunnah. Kalau dia sujud sahwi karena meninggalkan sesuatu yang sunnah, maka yang lebih baik bagaimana? Maka ya saya berpendapat bahwa makmum tetap ikut imam. Allahu a'lam. Makanya ya, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka akan sholat mengimami kalian. Ya, kalau mereka benar sholatnya, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka salah sholatnya, kalian dapat pahala, mereka yang menanggung dosa. Ya. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, atas dasar pendapat ini, kalau si imam meninggalkan rukun, maka buat makmum tetap sholatnya sah, tapi buat imam dia menanggung dosa. Itu ada pendapat sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya Allah a'lam. Jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz dan jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon, ada Bapak Yunus di Depok, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ini mau tanya soal hadis bangkai anak sapi ininya apa periwayatannya gitu. dari di, saya belum ini baru tanya tapi yang nggak tahu periwayatannya nggak tahu gitu. Begitu, cuman itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangkai anak sapi yang mana ya? Mas. Saya tidak tahu ya. Mungkin Bapak tadi menyebutkan ya ceritanya bagaimana, saya tidak tahu tentang kisah bangkai anak sapi itu. Nah. Baik, itu Bapak Yunus mungkin dihubungi kembali Pak atau disampaikan melalui pesan singkat. Ya di 0819896543. Kita angkat dari pesan singkat kembali Ustaz, berkaitan dengan tadi pertanyaan Abu Yusuf mengundang pertanyaan yang lain yang bertanya berkaitan dengan qasar Ustaz. Ketika musafir diperbolehkan untuk mengqasar atau bahkan wajib hukumnya untuk musafir yang tidak ada kesulitan kemudian melakukan sholat tepat waktu, sholatnya diqasar atau tetap normal seperti biasa Ustaz? Karena kalau diqasar berarti tidak sholat di masjid. Jazakallahu khair dari Abu Pio di Srengseng. Kalau dia sholat di masjid bersama imam, maka wajib sholat sempurna dengan ijma para ulama. Karena ia sholat di belakang mukim dan wajib dia mengikuti imam. Tapi kalau dia sholat sendirian di tempatnya atau di rumahnya, ya, maka pada waktu itu dia tidak wajib, apa dia harus qasar. Dan musafir tidak wajib sholat berjamaah. Ya, Allahu a'lam. Baik, demikian Bapak yang bertanya dan beberapa pertanyaan yang sama telah terjawab. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkaitan dengan hadis-hadis akikah yang menunjukkan berapakah batasan waktunya dan ketika seorang yang sudah dewasa dan dia memiliki kemampuan, apakah tetap diwajibkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengakikahkan dirinya setelah diutus. Atas dasar itu, ya bahwa diperbolehkan seseorang mengakikahkan dirinya setelah diutus, apa setelah dewasa, setelah di umur 30 tahun ya, dan ternyata dia belum diakikahkan oleh orang tuanya, maka disilahkan dia mengakikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat pertanyaan berkaitan dengan hadis kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah hadis seorang yang menghafal Quran maka dia akan memberikan manfaat kepada 7 keturunannya, 7 keturunan di bawahnya dan di atasnya, Ustaz? Kalau demi kalau benar, bagaimana kalau hafal hadisnya, Ustaz? Jazakallahu khair dari Ummu Afifah di Brau. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang hal itu. Ya, tentang keutamaan penghafal Al-Quran bahwa ia memberikan keberkahan pada 7 keturunannya, itu semua adalah hadis-hadis yang tidak benar. Adapun tentang keutamaan menghafal Al-Quran, maka ada sebuah hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti ya akan dikatakan kepada mereka, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin qara'taha. Ya, bacalah dan tartillah sebagaimana kamu dahulu mentartil dan naiklah, sesungguhnya akhir derajatmu di surga itu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Artinya dihafal. Ya, sebab dia disuruh membaca dengan tanpa melihat, berarti dia menghafalnya. Maka dari itu, ya, itu menunjukkan akan keutamaan hafalan Al-Quran. Bahwa itu meningkatkan derajat seorang hamba di dalam surga. Ya, subhanallah. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya Ustaz. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Ada Nafisa, assalamualaikum. Ustaz, banyak ulama sekarang mengoreksi dan mentakhrid karya ulama-ulama terdahulu. Dan apakah ini menunjukkan bahwasannya ulama sekarang lebih alim dari ulama terdahulu Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, subhanallah. Ya. Bukan berarti yang mengoreksi ulama sebelumnya lebih alim daripada ulama sebelumnya. Namun itulah ilmu. Ilmu itu, ya, terkadang karena yang namanya ulama terbatas. Ya, terbukti para ulama yang mengoreksi ulama sebelumnya dalam malam mentakhrij pun juga membawakan pernyataan ulama lain. Ya, yang ternyata ulama itu telah sampai kepadanya jalan lain yang tidak diketahui oleh ulama lain. Makanya kalau kita lihat misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mengkritisi pernyataan seorang alim, bahwa beliau biasanya membawakan perkataan ulama lain. Ya, mereka sama-sama ulama. Maka dari itulah, ya akhi azani Allah, bukan berarti ulama yang sebelumnya lebih, orang ulama yang belakangan yang mengkritik lebih alim, tidak. Ya belum tentu. Akan tetapi, ya demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada siapa yang Allah kehendaki. Terkadang sampai kepada seorang alim suatu jalan, tapi tidak sampai kepada alim yang lain. Ya, namun mereka sama-sama alim, mereka diberikan oleh Allah kefaqihan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ilmu yang dalam. Namun dalam permasalahan-permasalahan tertentu, terkadang alim ini tahu, tapi alim lain tidak tahu. Itu masalah-masalah tertentu saja. Ya. Dan yang namanya manusia pasti tidak lepas dari kesalahan. Seperti misalnya, kalau kita mengkritik Imam Syafi'i dalam sebuah pendapatnya yang ternyata bertabrakan dengan dalil, apakah berarti kita katakan saya lebih alim daripada Imam Syafi'i? Ya tidak. Ya tidak ada satupun ulama yang mengkritik ulama terdahulu mengatakan saya lebih alim dari dia. Tidak. Tapi kebenaranlah yang menyebabkan ya kita berusaha untuk meluruskan yang kita pandang itu tidak sesuai dengan dalil. Ya bahkan itu juga yang diperintahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, kalau pendapatku bertabrakan dengan hadis yang sahih, maka kewajiban adalah kalian berpegang kepada hadis yang sahih dan buang jauh-jauh pendapatku. Ya. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita angkat kembali dari pesan singkat sebelum kita terima dari telepon kembali. Ada satu subhat. Assalamualaikum warahmatullahi dari pendengar kita saat di Jakarta. Saya mohon penjelasan dan keterangan berkaitan dengan satu subhat yang disampaikan salah seorang duat yang mengatakan bahwasanya Allah telah memberikan penjelasan yang begitu gamblang dan mencakup menyeluruh dalam segala hal, baik di Al-Quran ataupun Sunnah, sehingga Rasul bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan dalil ini, cukup bagi kita mengedepankan dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman tanpa melihat pemahaman-pemahaman yang lainnya, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Perkataan ini, ya, bisa benar dari sisi dan bisa salah dari sisi. Adapun benar, kalau kita katakan bahwa Al-Quran dan Sunnah harus dikedepankan dari perkataan siapapun juga. Betul, sahih. Ya. Maka setiap pendapat ulama yang memang hujahnya kuat dari berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu lebih kita kedepankan. Tapi juga ada yang salahnya. Apa itu? Ya, kita mengandalkan pemahaman kita untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Ya, tanpa melihat pemahaman-pemahaman orang-orang yang telah diberikan keluasan dalam pemahaman Al-Quran dan Hadis. Ini sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Pertama, bahwa untuk memahami Al-Quran dan Hadis butuh alat. Alat itu berupa bahasa Arab, berupa usul fikih, ya berupa ilmu balaghah, ya pemahaman tentang nasikh mansukh, ta'wil tanzil, demikian pula ulumul hadis untuk menilai hadis ini sahih atau dhaif. Ya demikian pula kaidah-kaidah yang harus kita fahami. Ya. Seperti misalnya disebutkan dalam hadis Rasulullah memerintahkan. Bagaimana kalau terjadi ya ada hadis yang memerintahkan suatu perkara kemudian hadis lain Rasulullah malah melakukannya. Bagaimana mendapatkannya? Barangkali orang yang tidak memahami alatnya, ya ketika dia menemukan suatu hadis, dia anggap ya wajib, padahal ternyata ada hadis lain yang memalingkannya. Ya. Bagaimana pula kalau terjadi perbedaan atau apa namanya ada dua hadis yang seakan-akan bertabrakan? Bagaimana dia mengkompromikannya? Maka dari itulah, kalau dia katakan bahwa Al-Quran dan Hadis itu adalah sesuatu yang sudah jelas dan sudah menjelaskan segala sesuatu, kita katakan betul sekali, sahih. Ya bahwa Al-Quran dan Hadis menjelaskan segala-galanya. Ya akan tetapi, dahulu di zaman sahabat, ketika para sahabat orang-orang yang fasih lisannya dan orang-orang yang sudah faham tentang bentuk-bentuk dan gaya bahasa Arab, bagi mereka tidak sulit. Adapun buat kita yang lemah bahasa Arabnya, yang kurang memahami dan kurang luas dalam pemahaman hadisnya, ya di mana para ulama yang hafal ratusan ribu hadis, ya ketika memahami suatu hadis pastilah setelah melihat hadis-hadis yang lainnya juga, sehingga setelah melihat hadis-hadis lainnya mereka mampu memahami bahwa maksud hadis ini begini dan begitu. Sedangkan kita terkadang karena keterbatasan ilmu kita tentang hadis, ketika kita menemukan suatu hadis kita fahami dengan apa yang kita temukan saja tanpa ya, ternyata ada hadis lain yang lebih sahih yang bertabrakan dengan hadis tersebut. Nah, ini juga berbahaya. Maka dari itu, ya perkataan dia mengatakan tidak perlu kita ya, melihat pemahaman para ulama. Ya subhanallah. Ya, kita katakan kepada dia, apakah Anda sudah hafal seperti hafalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang mereka hafal ratusan ribu hadis? Apakah Anda sudah menguasai bahasa dan seluk-beluknya? Apakah Anda sudah memahami usul fikih dan yang lainnya? Ya. Betul, apabila seseorang kepadanya sampai sebuah hadis, hendaknya dia mengamalkan dahulu hadis tersebut sampai dia memahami bahwa hadis tersebut ternyata tidak demikian maknanya. Ya. Maka dari itu, ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum, perkataan ini ya adalah perkataan yang pertama menunjukkan ketidakfahaman tentang derajat para ulama. Yang kedua, menunjukkan bahwa orang ini tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama, bagaimana para ulama luar biasa dalam keilmuan mereka yang Masya Allah, ini sangat dalam sekali. Dan yang ketiga, menunjukkan kepada al-ujub, ya, ujub terhadap dirinya sendiri, seakan-akan dia telah sekaliber dengan para ulama. Na'udzubillah. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Kita angkat kembali Ustaz dari pesan singkat terlebih dahulu dari pendengar kita di Banjar dan beberapa penanya yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya ketika seorang yang berusaha untuk istiqamah tinggal di lingkungan yang penuh dengan keanekaragaman pemahaman dan kelompok, kemudian orang-orang awam pun melihat atau memandang kami yang berpakaian syar'i seakan-akan kelompok yang sesat. Ustaz, bagaimanakah untuk menjaga kadar keimanan tetap naik supaya tidak turun atau bahkan meninggalkan manhaj yang hak ini? Jazakallahu khair. Kewajiban antum ya akhi adalah mengamalkan semua itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ya. Mencari keridhaan Allah semata, bukan keridhaan manusia. Karena untuk mendapatkan keridhaan manusia itu susah. Barangkali sebagian manusia ridha kepada kita, tapi yang lain belum tentu ridha. Sampai kapan kita akan terus mencari keridhaan manusia? Tak akan pernah ada habis-habisnya. Ya. Maka mencari keridhaan itu segala-galanya. Ya toh nanti kalau mereka menghujat kita, selama mereka tidak memukul kita atau ya mereka tidak membunuh kita, ya enggak masalah kan, sebatas menuduh, ya silakan dituduh, ya kita tetap tegar di atas al-haq, di atas tegar, di atas sunnah. Ya lihat para nabi, ya bagaimana mereka menghadapi tuduhan kaumnya, ya bagian bahkan cacian dan gangguan mereka tetap bersabar. Ya, maka dari itu Allah memuji mereka. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji para nabi yang begitu tegar di atas kebenaran, walaupun kaumnya menjauhi mereka, walaupun kaumnya memusuhi mereka, walaupun kaumnya yang menuduh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz, dan semoga yang bertanya diberikan keistiqomahan kepada kita semua. Demikian, silakan bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Kita angkat kembali dari penelpon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Yuli di Bekasi, Pak. Baik, silakan Ibu. Ya, Ustaz mau tanya, saya kadang-kadang kalau salat itu suka lupa gitu ya Pak Ustaz, berapa rakaatnya gitu. Apakah saya harus ulangin lagi atau saya dari Enggak usah diulangin lagi. Baik. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Disebutkan dalam hadis ibu bahwa setan itu ya ketika seseorang sholat dia akan menggoda seseorang yang sedang sholat lalu diingatkan ini dan itu sampai akhirnya dia pun ragu apakah dia sholat 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka kata Rasulullah, siapa yang seseorang dari kalian ragu ya dalam sholatnya apa dia 2 atau 3, hendaklah ambil yang yakin dan buang yang ragu. Berarti yang diragukan ini 3, yang yakin 2. Lalu kemudian kita tambah sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Jadi ibu kalau misalnya ragu ya, apa 2, apa 3, atau 1, atau 2, maka ibu ambil yang yakin bahwa yang 1 itu yang sudah yakin. Yang masih ragu ini 2. Atau yang 2 yang sudah yakin, yang masih ragu ini 3. Maka buang yang 3, anggap saja masih 2. Tambah lagi 1 rakaat setelah itu, ya ibu langsung sujud sahwi sebelum salam. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz penjelasan dan jawabannya. Kita angkat kembali dari telepon 0218236543. Silakan. Halo. Baik, silakan. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? dengan Pak Hartono di Lipo. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mungkin saya keluar dari tema. Cuma ini ada permasalahan yang sangat penting sekali di masyarakat saya. Kebetulan hari Sabtu kemarin itu ada peletakan salah satu peletakan gereja pertama kali di Lipo. Nah, yang jadi permasalahan ini masyarakat yang sekitar gereja itu mungkin karena mungkin sudah dibantu pembuatan masjid pun sama pihak dari gereja itu, mereka membackup pembuatan itu dari hal-hal yang kalau misalnya mau mengganggu peletakan batu pertama. Nah, kami ini menyikapi permasalahan ini harus bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak. Iya, yang pertama Pak, bahwa Islam ya berporos pada dua, manfaat maslahat dan mudarat. Ya, maka kita melihat apakah ketika kita mengingkari mudaratnya akan lebih besar atau tidak. Kemudian kita melihat kekuatan kita, punyakah kita kekuatan yang cukup, yang mereka tidak akan berkutik atau tidak. Kalau misalnya mereka punya kekuatan dan kita juga lemah, tidak punya kemampuan, lebih baik kita diam saja, tidak perlu memberikan membuat keonaran, ya, tidak pula juga kita melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan mudarat untuk Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau misalnya Bapak bisa menempuh jalur hukum, lebih itu lebih bagus, ya, supaya tidak menimbulkan mudarat, karena kalau menempuh jalur hukum berarti ya biarlah pemerintah sendiri yang akan yang turun tangan. Tapi kalau misalnya ya perbuatan kita ingin mengingkari dan kita kemudian ingin melarang dan yang akhirnya menyebabkan ribut dan yang lainnya, terjadi pertengkaran bahkan pertumpahan darah, maka itu semua mudarat. Ya lebih baik Bapak tidak memberikan bantuan apapun kepada mereka. Ya, karena kita tidak mau berta'awun alal ismi wal udwan, saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Dan Bapak terus berdakwah terutama ke kaum muslimin yang ada di situ, hendaklah memperkuat, yang memperkokoh ukhuwahnya, yang memperkuat agama mereka supaya jangan sampai kemudian ya mereka memurtadkan anak-anak kita ataupun kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Pak Warno, Ustaz. Mohon maaf Bapak, dikecilkan radio monitornya Pak atau dimatikan? Ada feedback. Ya, jazakallahu khair. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau nanya masalah seandainya kita mau mengirim pahala pada anak yang sudah meninggal, waktu aja kok bisa dikirim dengan kita memberi orang miskin umpamanya uang apa-apa gitu Ustaz. Baik, itu saja. Jangan nyampe enggak Ustaz. Baik, itu saja Pak. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya, yang ditunjukkan oleh dalil bahwa yang sampai itu adalah sedekah. Sedangkan bacaan Al-Quran, maka tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula oleh para sahabat. Tidak pernah Rasulullah ketika misalnya ziarah kubur, membaca Al-Quran ya, di sisi kubur, ataupun menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati, ya baik anaknya maupun saudara Rasulullah atau yang lainnya. Maka, ya, tapi kalau untuk sedekah, kata para ulama, sampai. Maka ya untuk sedekah silakan Bapak lakukan, ya Bapak bisa bersedekah, ya Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali satu pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh bagi kita untuk melakukan operasi terhadap anak yang baru dilahirkan dan kita lihat ada kelainan fisik? Kami khawatir dengan operasi tersebut menunjukkan ketidakterimaan kami terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat dan solusinya supaya bisa ikhlas menerima ini Ustaz. Jazakallahu khair. Sama sekali tidak menunjukkan tidak ikhlas. Itu sebatas ikhtiar apa usaha kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk usaha ya, tadawau ya ibadallah wala tadawau bil haram. Kata Rasulullah, ya berusahalah, apa, berobatlah wahai para hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya kalau ternyata memang ya harus dioperasi menurut para dokter, ya tidak apa-apa. Itu sama sekali tidak menunjukkan ketidakridhaan kita terhadap takdir yang Allah berikan kepada ya kepada kita. Ya tapi ini sebatas usaha saja. Ya bagaimana supaya si anak yang kita cintai ini setelah besarnya normal, ya tidak ada padanya kelainan-kelainan. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.